الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata al-Imam al-Muhaddith Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, wad'uhuma ala sadri, meletakkan kedua tangan ketika bersedekah di dada, di atas dada. Dan dalam hal ini banyak sekali khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Namun kita membaca terlebih dahulu apa yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kemudian kita akan menjelaskan khilaf yang terjadi. Berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wad'uhuma 'ala sadri, meletakkan ketika bersedekah di atas dada. Wa kana yad'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra wal-rusghi was-sa'idi. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak kiri. War-rusqi, ar-rusq, pergelangan tangan. Was-sa'idi, as-sa'id, lengan. Setelah pergelangan tersebut as-sa'id. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Khuzaimah dengan sanad yang sahih, dan disahihkan pula oleh Ibn Hibban. Wa amara bidzalika ashhabahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersedekah di dalam salat, sehingga hadis tersebut jadikan dalil oleh sebagian para ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajibnya bersedekah, apabila ada di antara para ulama yang berpandangan demikian. Dan lemahnya pendapat orang yang tidak bersedekah di dalam salat, yang melepaskan tangannya tanpa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa kana ahyanan yakhbidu bil yumna 'ala al-yusra. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau yakhbidu menggenggam. Kalau dalam hadis yang sebelumnya disebutkan meletakkan yada'u. Dalam hadis yang berikutnya kata beliau, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya. Wa kana yad'uhuma 'ala sadri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangan tersebut di atas dadanya. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Maka dalam hadis yang pertama, yaitu hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, ketika menyebutkan sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Wa'il bin Hujr, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra wal-rusghi was-sa'idi." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan, perhatikan dalam hadis ini, meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak kirinya. Ini, yang ini telapak kiri punggungnya. Warusghi, dan pergelangan. Wasa'idi, dan lengan. Diterangkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala hadis ini, wal muradu annahu wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffi yadihi al-yusra wa rusghiha wa sa'idiha. Yang dimaksud dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas kaffi yadihi al-yusra, ya, tangan kirinya yang telapak tangan, punggung telapak tangannya, pergelangan dan lengan, ya, jadi sebagian di punggung telapak tangan, sebagian di pergelangan, sebagian di lengan. Dan diterangkan dalam Mir'atul Mafatih hadis ini, wal muradu annahu wada'a yadahu al-yumna bihaitsu sara wasatu kaffihi al-yumna ala rusghi. Yang dimaksud hadis ini bahwa beliau meletakkan tangan kanannya di mana? Pertengahan telapak tangan kanan itu berada di ar-rusgh, berada di pergelangan tangan kiri. Wa yalzamu an yakuna ba'daha 'ala al-kaffil yusra wal ba'du 'ala as-sa'idi, sehingga menyebabkan sebagian telapak tangan itu berada di punggung telapak tangan kiri, sebagian lagi di pergelangan. Jadi seperti ini. Kalau diletakkan di dada berarti, nah, seperti ini. Nah, ini pertengahan telapak tangan pas di pergelangan. Kemudian diletakkan di atas dada. Ini jika diletakkan. Dan beliau menyebutkan hadis yang berikutnya, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digenggam. Ya. Seperti ini. Sebagian para ulama ada yang memahami telapak tangan di atas telapak tangan kiri. Seperti ini. Sebagian lagi seperti apa yang kita sebutkan tadi, sebagian lagi ada yang lengan. Tapi tidak ada riwayat yang mengatakan seperti ini. Ya, ini banyak yang bersedekap dengan meletakkan tangan kanannya setelah sikunya, siku ke atas. Hah? Ada yang begini ya? Ada. Berarti antum. Nah, kalau ada berarti antum. Nah, jangan lagi ada yang seperti ini. Yang sahih seperti yang kita sebutkan tadi. Hadis Wa'il bin Hujr, telapak tangan kanan berada di pergelangan tangan kiri. Apakah diletakkan atau digenggam? Ada sebagian memahami, menggabungkan kedua riwayat tersebut, sebagiannya dilepaskan, sebagiannya digenggam. Ini dilepaskan nih, sebagian menggenggam. Ini tidak ada hadis. Atau begini, atau satu yang dilepas kemudian yang lain menggenggam dengan alasan satu menunjukkan tauhid. Maka yang sahih, yang sunnah, apakah diletakkan seluruhnya diletakkan atau seluruhnya menggenggam? Maka di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, وفي هذا الحديث دليل على أن من السنة القضاء. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa termasuk di antara amalan sunnah menggenggam. وفي الحديث الأول الوضع. Hadis yang pertama, hadis Wa'il bin Hujar, meletakkan. Jadi apa? Letakkan atau digenggam. فَكُلٌّ سُنَّةٌ. Maka semuanya merupakan amalan sunnah, apakah letakkan atau digenggam. Wa ammal jam'u baina al-wad'i wal-qabd alladhi istahsanahu ba'd al-muta'akhirin min al-hanafiyyah fa bid'ah. Adapun mengumpulkan antara meletakkan dengan menggenggam, jadi dia ingin mengkompromikan dua riwayat, meletakkan dan menggenggam, yang dianggap baik oleh sebagian orang-orang terbelakang dari para pengikut madhab Hanafiyah, maka ini amalan bid'ah. وصورته كما ذكروا أن يضع يمينه على يساره آخذا رسغه بخنصره وإبهامه ويبسط الأصابع الثلاثة. Dan bentuknya sebagaimana mereka sebutkan, di mana seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya sambil mengambil pergelangan. Sambil mengambil pergelangan dengan kelingking, ya, dan ibu jari, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Lalu meluruskan tiga jari yang lainnya, jari manisnya, telunjuknya, dan jari tengah, sebagaimana yang disebutkan dalam Hasyiah Ibnu Abidin Al-Dur. Kata beliau, ini amalan bid'ah, tidak ada contohnya. Yang sunnah, apakah meletakkan seluruhnya atau menggenggam seluruhnya. Fala taghtarra biqauli ba'dil mutaakhirin bihi. Jangan engkau tertipu dengan perkataan sebagian orang-orang terbelakang dalam memahami hadis tersebut. Ini dalam hal cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan atau menggenggam. Nah, sekarang di mana diletakkan? Kata beliau, wa kana yadhuhuma 'ala sadri. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di atas dada. Di dada. Kalau di sini leher. Ada yang seperti ini. Dada di atas pusar, di bawah dada, pusar di bawah pusar. Ini masing-masing ada yang berpendapat. Bahkan ada yang berpendapat melepas. Kata Syekh rahimahullah taala, setelah menyebutkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas dada, ini hadis riwayat Abu Dawud bin Khuzaimah dalam sahihnya, Ahmad, Abu Syekh dalam Tarikh Asbahan, dan At-Tirmidzi menghasankan salah satu sanadnya. Dan maknanya dalam Muwatta Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan kata beliau, aku telah merinci permasalahan ini dan menyebutkan jalur-jalur hadisnya dalam kitab Ahkam Al-Janaiz. Lalu kata beliau rahimahullah, tanbih, peringatan, wad'uhuma 'ala sadri huwa alladhi thabatat fis sunnah. Meletakkan kedua tangan di atas dada, itulah yang sahih di dalam sunnah. Wa khilafuhu imma dha'ifun aw la aslalah. Adapun yang menyelisihi riwayat meletakkan kedua tangan di atas dada, Ada kalanya hadis itu dhaif, lemah, dan ada kalanya hadis itu tidak ada asalnya sama sekali. Wa qad 'amila bi hadhihi sunnati al-Imam Ishaq bin Rahuya. Dan yang mengamalkan sunnah ini adalah al-Imam Ishaq bin Rahuya. Disebutkan oleh Al-Marwazi dalam Al-Masail, kana Ishaq yutiru bina wa yarfa'u yadayhi fil qunut wa yaqnutu qabla ar-ruku' wa yadha'u yadayhi 'ala thadiyayhi aw tahta thadiyaini. Kata Al-Marwazi, Ishaq bin Rahuya salat, beliau memimpin salat witir, beliau mengimami kami, lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk kunut, kunut witir. Kunut witir disyariatkan. Dan beliau kunut sebelum ruku'. Wa yadha'u yadayhi 'ala thadiyaihi aw tahta ath-thadiyain. Dan beliau meletakkan kedua tangannya, yakni ketika bersedekap, 'ala thadiyaihi, di atas payudaranya, dada. Maksudnya dada, payudara. Au tahta sadiyani, atau di bawah payudaranya, atau di bawah payudaranya. Dan seperti itu pula perkataan Al-Qadhi Iyadh Al-Maliki dalam Mustahabbatus Salah dari kitabnya Al-I'lam. Dia mengatakan, wa wad'al yumna wa wad'ul yumna 'ala dhahril yusra 'inda an-nahri, dan meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, indan nahri, mendekati leher. Ini maksudnya di dada, mendekati leher. Wa qaribun minhu ma rawa Abdullah bin Ahmad fi masailihi qala. Dan yang mendekati pendapat ini, apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam masailnya, dia mengatakan, ra'aitu abi, aku melihat ayahku, yaitu al-Imam Ahmad, idza shalla wada'a yadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra fawqa as-surrah. Aku melihat ayahku apabila beliau salat meletakkan kedua tangannya, salah satunya di atas yang lain, fawqa as-surrah, di atas pusar. Yang beliau fahami di atas pusar bukan pas pusarnya, maksudnya di atas pusar, yaitu di atasnya pusar. Ya, lalu beliau kata beliau lebih mendekati pendapat ini, di atas pusar, yakni mendekati dada atau di atas dada. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Irwa Al-Ghalib. Walhasil dari apa yang beliau sampaikan di sini, bahwa beliau menguatkan pendapat para fuqaha yang mengatakan ketika seseorang bersedekap maka disyariatkan bersedekap dengan meletakkan kedua tangan di atas dada, di atas dada atau mendekatinya, ya. Dan beliau mengingkari atau menyelisihi pendapat selain dari itu, yang mengatakan di pusar atau di bawah pusar, yang menyelisihi hadis-hadis yang menerangkan tentang disyariatkan yang meletakkan kedua tangan di atas dada, ada kalanya dhaif, ada kalanya tidak ada asalnya. Ini insyaallah taala akan kita terangkan perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha dan riwayat-riwayat yang mereka jadikan sebagai hujjah dalam permasalahan ini. Wallahu taala alam bissawab. Kita lanjutkan insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.